Sejak saat itu hatiku tak mampu membayangkan rasa di antara kita di pasir putih kau genggam jemari tanganku meratap mentari. Suatu saat di kota Bali, semua berlalu di balik hayalku. Kenangan yang indah berdua denganmu di kota Bali, kau peluk. Tubuhku saat hatiku tak berhenti.